Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk sesi yang kedua kali ini antara Maghrib dan Isya kita buka dengan mengulang kembali sebuah cerita yang masyhur untuk mengingatkan lagi bahwa semacam dan seperti itulah seharusnya semangat untuk belajar agama. Yang menjadi pertimbangan bukan sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Melihatnya jangan jangka pendek, namun jauh-jauhlah memandang ke depan. Dan itu pesan dari salaf secara turun-temurun yang sering dibahasakan. Innakum antumul yaum sigharun wasatakunu kibaran. Hari ini memang kalian masih anak-anak. Hari ini. Tetapi akan tiba saatnya kalian menjadi orang tua. Sekarang kalian dipimpin. Akan tiba masanya kalian akan memimpin. Maka persiapkanlah diri dan kumpulkan bekal sebaik-baiknya. Sebelum menjadi orang tua. Sebelum mau tidak mau harus memimpin. Jadi talabul ilmi, belajar agama, artinya kita sedang mempersiapkan masa depan. Jangan dikira ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat. Mungkin sekarang manfaat itu belum begitu dirasakan. Seharusnya kita percaya dan merasa cukup dengan berita-berita berisikan penyesalan dari orang-orang sebelum kita. Mereka yang menyesal melalui dan menghabiskan waktu tanpa memaksimalkan untuk belajar. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tua yang pasti datang. Manfaatkan masa senggang dan longgarmu, karena suatu saat pasti akan disibukkan. Manfaatkan ketika engkau masih sehat, karena manusia itu gampang dan mudah jatuh sakit. Manfaatkan saat engkau masih memiliki kemampuan, qabla faqrik, sebelum diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jal dengan kemiskinan dan kefakiran. Lebih-lebih lagi, wahayataka qabla mamatik. Manfaatkan waktu hidup, karena mau tidak mau, kematian itu tidak bisa dihindari. Sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, kita baca singkat saja. Qala radhiyallahu anhuma lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu lirajulin halumma falnata'allam min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nas'aluhum fa innahum katsir. Ibnu Abbas yang waktu itu masih muda, berapa umurnya Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat? Berapa kira-kira? Seingat dan setahu kalian. Berapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu usianya masih sekitaran 14 tahun. Yang 14 tahun angkat tangan. Wah, ngangkat tangan aja susah. Gimana sih kalian? Yang 14 tahun angkat tangan. Loh. Enggak ada. Terjadi kekosongan generasi di Cilengsi. Untuk yang usia 14 tahun kosong di sini. Yang 14 tahun angkat tangan. Kau cuma angkat tangan aja kok takut dulu. Tadi udah. Hah? Gak ada yang angkat tangan. Diwakili sama yang tua nanti. Tadi pagi kita udah belajar tentang Abdullah bin Umar yang pemberani itu kok. Ya kan? Saya ulangi nih, kesempatan terakhir ini. Diingat-ingat, jangan sampai kamu lupa umurmu berapa. Yang 14 tahun, angkat tangan. Nah gitu, yang tinggi dong, tinggi-tinggi. Satu. Tinggi-tinggi. Jangan diturunkan sebelum dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Serius nih, cuma tinggal lima. Ya baiklah, lumayan lima. Ya. Yang tadi sudah angkat tangan, terlanjur angkat tangan, coba sekarang berdiri. Yang lima tadi, ayo berdiri. Nggak diapa-apain. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya kira-kira seperti inilah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, masih sangat muda. Silahkan duduk dengan penuh hormat. Ya, jazakallah khairan. Jadi kurang lebih seusia mereka. Adik-adik kita tadi yang diminta berdiri dan berkenan. Ya. Di saat itulah sahabat Ibnu Abbas menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saya mengajak seorang teman, ayo kita belajarlah kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kita banyak bertanya kepada mereka. Mumpung masih banyak. Faqala al-ajabu wallahi laka ya Ibnu Abbasin atara an-nasa yahtajuna ilaika wa fin-nasi man tara min ashabi Rasulillah. Temannya memberi tanggapan, kamu itu aneh Ibnu Abbas, demi Allah. Kamu pikir orang memerlukan dirimu? Sementara para sahabat itu masih banyak. Fataraktu dzalika wa aqbaltu 'ala al-mas'alati wa tatabbu'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanggapan dari temannya itu tidak kemudian menurunkan semangat atau menghilangkan kemauan. Enggak. Udah. Saya cuekin dia, kata Ibnu Abbas. Maunya saya semangat untuk bertanya, dan belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin 14 tahun itu. Udah datang ke rumah sahabat A, sahabat B, sahabat C. Ada kesempatan bertanya, ada kesempatan meminta keterangan tentang satu riwayat, meminta keterangan tentang riwayat. Fa in kuntu la'ati ar-rajula fil hadithi yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajiduhu qailan fa atawassadu ridai 'ala babi darihi tasfir riyahu 'ala wajhi. Sampai-sampai saya rela untuk menunggu di depan pintu rumah seorang sahabat. Berdasarkan informasi yang saya terima bahwa sahabat itu memiliki sebuah riwayat yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu sedang tidur, saya tunggu di depan pintunya. Dengan tidur juga. Kain rida atau semacam selendang kain penutup bagian atas tubuh saya pakaikan jadi bantal. Tasfir riyahu ala wajhi. Angin itu meniup wajahku. Hatta yakhruja ilayya fa idza ra'ani qala ya ibn ammi Rasulillah malak. Saya tunggu ketika sahabat itu keluar dari rumah untuk salat, melihat saya, sahabat itu mengatakan, wahai anak paman Rasulullah, untuk apa Anda sampai melakukan seperti itu di sini? Qultu haditsun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahbabtu an asma'ahu minka. Karena saya mendengar informasi ada suatu hadis, sebuah riwayat Anda pernah menyampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin mendengar secara langsung dari Anda. Fa yaqulu halla arsalta ilayya fa'atik atau fa'atiyak. Kenapa Anda tidak suruh orang saja? Saya siap kok menemui Anda. Kenapa? Hormat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu, Ibnu Abbas mengatakan, ana kuntu ahaq an atiyaka wa kana dhalika rajul yarani qad dhahaba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ihtaja an-nasu ilayya fa yaqulu anta kunta ahaqqa minni. Saya bilang kepada sahabat itu, ya saya seharusnya datang untuk bertemu dan belajar. Itu terus dilakukan sahabat Ibnu Abbas. Nah, maka ketika tiba masa, sudah banyak sahabat meninggal dunia. Teman Ibnu Abbas yang diajak kemudian justru mengatakan, aneh kamu. Menyaksikan sendiri, waqad ihtaja an-nasu ilayya. Kaum muslimin datang dari berbagai tempat untuk belajar dan bertanya kepadaku, barulah dia menyadari dan mengakui, lantas mengatakan, anta kunta ahaqqa minni. Memang benar, engkau lebih berhak daripada saya. Dalam riwayat yang lain, memang engkau lebih cerdas dan lebih pintar daripada saya. Artinya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengajak kita untuk berpikir tidak pendek hanya sekarang. Oh, sekarang siapa sih? Kita sebagai anak demikian, kita sebagai orang tua atau sebagai guru pun sama. Hari-hari ini kita melihat anak-anak itu kan berlari, main, usil. Ya. Jengkelkan mungkin bikin kesel. Ya. Kita melihat anak-anak itu sekarang malas, katakan ini segala macam. Tapi jangan lihat sekarang dong. Suatu saat nanti mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan. Mereka adalah generasi yang akan memperjuangkan dakwah ini. Maka sayangi mereka, berikan perhatian yang cukup untuk mereka. Yang masih anak-anak berusia remaja, jangan kecil hati. Jangan kemudian pesimis atau berpikir yang bukan-bukan. Maksudnya, siapa kita? Paling kita besok juga cuma jadi penjaga gerbang di pos sana. Paling itu juga besok jadi tukang parkir kalau pas daurah. Jangan begitu cara berpikirnya. Asalkan semangat belajar, sepanjang tekad tolabul ilmi itu terjaga, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, diangkat dan ditinggikanlah derajat orang-orang yang berilmu. Siapa yang menyangka bahwasanya anak kecil yang dulu ditertawakan menjadi seorang ulama besar? Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah dalam banyak buku biografi menceritakan, di majelisnya ada seorang anak kecil masuk. Anak kecil, belum baligh lah. Ikut bergabung dengan para orang tua belajar di majelisnya Sufyan ibnu Uyainah. Di Mekah rahimahullah. Untuk ikut mencatat dan menulis hadis, ditertawakan kok. Istahanu, dianggap siapa anak kecil ini gitu. Apa kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah? Jangan remehkan anak kecil itu. Kemudian beliau membaca firman Allah azza wajal, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Artinya, kamu juga dulu seperti itu, masih kecil dan diremehkan. Dulu kita pun sama seperti kalian. Kecil-kecil, usil juga. Orang tua kita sabar, walhamdulillah, jazahumullah khairan. Para guru dan ustad-ustad pun dulu membimbing dengan besar hati dan lapang jiwa. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Barulah Sufyan bin Uyainah rahimahullah menceritakan, dulu pun saya sama seperti anak kecil itu, ditertawain. Gak dianggap. Ya sama kalau kita untuk kajian khusus santri di pagi, contohnya tadi jam 10 sampai menjelang zuhur jadwalnya, ya. Anak-anak kecil di sekitar kita itu kan cuma ketawa. Ya kan? Kita arahkan dan kita bimbingkan, ngikut aja. Harus bersabar. Itu mi. Itu ustad. Kan itu. Yang gak ditanya ngejawab. Yang ditanya malah diem. Sabarlah. Hari ini mereka memang tertawa. Dan membuat kita tertawa. Tapi sabarlah. Insya Allah ada hasilnya. 10, 15, 20 tahun yang akan datang, kita sama-sama bergandengan tangan untuk membimbing dan mendukung mereka semua. Itu nanti yang menjadi imam, menjadi khatib, ya, menyampaikan kajian, menjadi pengurus, menjadi pegiat dakwah, dai, ya mereka-mereka tadi, yang kecil-kecil itu. Itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, sekali lagi, melalui riwayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan kita bahwa berpikir itu jangan pendek. Jangan sekarang atau hari ini. Tapi kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jadi pesan kepada para santri Ma'had Riyadhul Jannah di Cilengsi, hafizhakumullah, belajar. Kalian jangan mau menyerah begitu saja, menjadi sasaran dan korban setan yang membisikkan dan menebarkan keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam diri kalian. Ngapain kita belajar? Untuk apa kita menghafal? Ya sekarang belum dirasakan. Tapi coba sahabat Ibnu Abbas sudah memberikan dan membagikan pengalamannya untuk kita. Dulu pun seperti itu, ketika masih kecil 14 tahun sahabat masih banyak yang hidup. Sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat yang senior. Ya. Yang sepantaran ayah beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ada di mana-mana. Ketika para sahabat masih banyak, siapa yang tanya kepada Ibnu Abbas? Tapi ketika para sahabat itu sudah banyak yang meninggal dunia, sahabat Ibnu Abbas kemudian sudah dewasa, tua. Orang kemudian bertanya. Nah, mereka mencari Ibnu Abbas untuk belajar. Menimba ilmu di majelisnya. Radhiyallahu anhumah. Baik. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, khususnya para talabah, para santri, hafizakumullah, yang ingin dan seharusnya memang punya keinginan untuk menetapi jalan hidup yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk belajar talabul ilmi, maka satu, luruskan niatmu. Untuk apa belajar dan apa gunanya talabul ilmi? Apa sih yang diinginkan? Carilah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunggangi talabul ilmi untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan duniawi. Tidak akan sukses. Bukannya mulia, justru akan terhina. Tidak akan mungkin terhormat. Justru dilihat dan dipandang orang penuh dengan cacat. Kenapa? Sudah salah niat. Ketika kita berbicara tentang niat, maka tidak lepas dari poin yang selanjutnya. Apa wujud dan pembuktian dari niat yang benar itu? Pembuktian niat yang benar itu adalah kesiapan dengan semua situasi dan keadaan untuk tetap terus belajar di sini, di pondok yang lain, di dalam negeri, atau ada di antara kalian biiznillah banyak yang akan diberikan kemudahan ke luar negeri. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan lah sampai ke Arab Saudi, sampai ke Yaman, tempatnya para ulama. Ya, mudah-mudahan. Nah, tapi perhatikan, pembuktian bahwa ikhlas adalah dasar dan landasanmu dalam belajar. Sekali lagi, kesiapan dengan semua situasi dan keadaan. Jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan cengeng. Jangan manja. Jangan bikin susah orang tua dengan memberikan beban berpikir. Orang tua, anaknya sehat saja, itu kepikiran. Orang tua, anaknya baik-baik saja. Tapi selalu dalam kekhawatiran. Nanti makannya gimana, tidurnya seperti apa. Ya kan? Kalau ada bahaya, situasinya bagaimana. Kalau dia punya masalah, jauh lagi. Di Timur Tengah, sono, jauh. Itu dalam keadaan normal dan baik-baik saja. Orang tua berpikir. Jangan kamu tambah beban pikiran orang tuamu. Ya Allah, Bi, baru seminggu di sini udah pilek. Gak usah diceritain seperti itu. Kan itu. Atau kamu bilang nanti telepon sama orang tuamu atau WhatsApp atau yang semisalnya, ya Allah, butuh adaptasi juga ya, Bi, Mi, untuk makan di sini. Gak ada sego. Gak ada nasi. Kamu gak tahu sego ya. Misalkan. Ada kan, beda. Lebih enak yang Sumedang. Misalkan. Iyalah. Yang sana berasnya beras impor dari Thailand atau Vietnam. Beda. Yang seperti-seperti itu gak usah diceritain ke orang tua kalian. Kalau orang tua kalian tanya, gimana bang, gimana kak, gimana mas? Masya Allah, Bi, Umi. Menyenangkan di sini pokoknya. Betah aku di sini. Padahal belum betah, betah juga. Bilang aja, betah itu maksudnya mudah-mudahan. Betah, belajarnya bagus. Bagus. Makannya, wah pokoknya di Indonesia gak ada, Mi. Emang gak ada. Kasih informasi dan berita yang menyenangkan dan menenangkan pikiran. Ya, jangan cengeng dikit-dikit. Ya Allah, Mi. Gitu. Panas banget, dingin sekali. Kan itu. Di sini sepi. Atau kamu cerita, libur terus. Misalkan. Ya, susah tuh orang tua berpikir. Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imamul Hafiz, disebutkan dalam Tadhkiratul Huffaz, Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi itu berasal dari mana? Dari Rai. Ya. Rai itu di dekat Tehran sekarang, Iran. Banyak loh ulama-ulama kita yang dulunya berasal dari wilayah yang sekarang ini masuk dalam lingkup negara Iran. Ya. Termasuk Abu Hatim Ar-Razi, rahimahullah. Beliau bercerita, awal ma rahiltu aqamtu sab'a sinin. Rihlah pertama yang saya lakukan itu 7 tahun. Artinya 7 tahun merantau, mencari dan menimba ilmu. Gak pulang-pulang tuh 7 tahun. Kamu baru 6 bulan udah minta pulang. 4 bulan udah kayaknya alasannya rindu. Makanya dapatnya gak sebanyak dapatnya para ulama. Aqamtu sab'a sinin. 7 tahun itu rihlah pertama. Wa masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farzakhin. Saya hitung itu dari berangkat rihlah. Keluar dari rumah. Saya hitung berapa farsah jarak yang sudah saya tempuh jalan kaki. 1000 farsah. Ala ziyadatan ala alfi farsah. Lebih dari 1000 farsah. Dihitung itu. Kalau kita ngitungnya berapa kilometer. Jalan kaki loh. 1 farsah itu 5 kilometer lebih sedikit lah. 1 farsah. Kalau dikonversi dengan ukuran kilometer. Berarti berapa ribu kilometer Abu Hatim Ar-Razi jalan kaki? 5 ribu. Dari Cilengsi sampai kemana? Jakarta-Surabaya berapa? Ada yang dari Surabaya apa ini? Kalau nggak ada yang dari Surabaya, tetangganya mau Mojokerto, udah. Pak Teguh maksudnya. Ada yang dari Surabaya nggak? Berapa? 750. Itu dari sini sampai di Surabaya, 750. Berangkat dari sini Surabaya jalan kaki. Bayangin aja kan, dari Surabaya balik ke sini, udah 1500 ya kan? Balik lagi ke Surabaya jalan kaki, balik lagi. Ya kan? Itu Abu Hatim Ar-Razi. Rahimahullah ta'ala. Bolak-balik. Muhammad siap gak Muhammad? Bolak-balik. Sini Surabaya jalan kaki. Ngapain juga ya? Oh gak ada. Sudah ada teknologi kok alat transportasi. Jangan kemudian kamu saklek juga. Udahlah, aku pengen seperti ulama pokoknya. Taklim kayak itisom jalan kaki. Jangan. Jangan. Udah Allah berikan kemudahan alat transportasi, ya dimanfaatkan, disyukuri itu. Tapi yang ingin digambarkan dan diceritakan oleh beliau untuk kita bahwa menuntut ilmu itu memang perlu perjuangan. Kurang lebih 5 km lebih itu, lebih. Nah. Tapi jangan berhitungnya juga jangan sampai di situ. Apa kata Abu Hatim? Tsumma taraktul adad. Setelah 1000 farsah, saya enggak mau ngitung lagi. Nah, jadi bukan cuma 5000 km belajarnya, apa berjalannya. Setelah 1000 farsah, beliau tidak lagi melanjutkan menghitung. Ternyata udah jauh. Maksudnya begitu. Ah, udahlah. Jauh juga. Wa kharajtu minal bahrain ila Misra. Masyian. Dari apa? Rai. Ya. Kalau sekarang Tehran itu. Jalan kaki sampai Bahrain. Kan gini nih. Melewati Teluk Persia itu. Dari Bahrain jalan kaki ke Mesir. Lihat petanya tuh. Dibayangin. Jalan kaki. Mana? Kira di sini kan. Jalan kaki ke sini. Ke Bahrain. Dari Bahrain jalan kaki. Tadi aja kita hitung berapa? Hitung sampai 1000 farsah. 5000 km tuh jalan kaki. Thumma ila Ramalah. Ya kalau sekarang orang bilangnya Ramalah. Ada di mana itu? Di Palestina sekarang ya. Dengan Ramalah. Masyian, jalan kaki juga. Thumma ila Tursus. Kemudian ke garis perbatasan dengan kerajaan Romawi di Tursus. Jalan kaki juga. Wali 20 sanatan. Waktu itu usia saya 20 tahun. Karena beliau melakukan rihlah itu di usia 13 atau 14 tahun. Tambah 7 segitu. Rahimahullahu taala. Beliau juga bercerita masih Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, tapi yang menyampaikan untuk kita dari anaknya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Kata Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, sami'tu abi yaqulu. Saya mendengar langsung ayahku bercerita, baqitu fi sanat 14 thamaniyata ashurin bil Basrah. Pada tahun 14 saya tinggal di Basrah selama 8 bulan. Yang dimaksud 14 itu bukan 14 Hijriah. Kita lihat dan kita tengok apa pecahan ratusannya itu berapa. Kalau Abu Hatim itu kan hidupnya di abad kedua. Ya, di 195 itu tahun lahirnya. Kemudian berarti di atas 200-an. Berarti kalau dikatakan pada tahun 14, maksudnya pada tahun 214 Hijriah. Jangan, kok 14 tahun? Apa tahun ke-14 ya? Memang udah lahir? Bukan. Lihat pecahan ratusannya itu disesuaikan. Itu biasa dalam kitab-kitab tarikh. Jadi misalkan 315, 300-nya enggak disebut. Atau misalkan 672, langsung katakan pada tahun 72, 600-nya enggak disebut. Itu biasa. 8 bulan saya tinggal di Basrah. Wa kana fi nafsi an uqima sanatan. Padahal sejak awal saya rencananya ingin 1 tahun di sana. Tetapi fan qata'at nafaqati, bekal uangku habis. Faja'altu abi'u thiyabi hatta nafidat. Akhirnya untuk menyambung hidup saya jual pakaian. Pakaian yang saya punya. Sampai habis. Wa baqitu bila nafaqah, bekal betul-betul enggak ada. Entek tung. Wa madaitu atufu ma'a sadiqin li ilal masyyakhati. Walaupun sudah enggak punya uang, habis bekal, saya tetap keliling di majlis-majlis masyayikh bersama dengan seorang teman. Wa asma' ilal masa, saya dengar riwayat-riwayat hadis itu sampai sore, dari pagi sampai sore. Fan sarafa rafiqi wa raja'tu ila baiti, temanku istirahat atau kembali ke rumahnya, saya juga kembali ke tempat penginapan. Faja'altu ashrabul ma'a minal ju'i. Enggak punya makanan, akhirnya cuma minum terus. Enggak ada makanan, uang habis kok. Makanya kamu kalau jadi santri jangan telepon Tommy. Masa terong terus. Telepon sama Abi Mubi. Sekali-kali infak kenapa sih? Gitu. Tempe kah? Atau ayam kampung? Atau tahu? Atau apa? Gitu. Oh, para ulama gak punya makanan terus minum aja. Thumma asbahtu. Hari berikutnya. Faghada alayya rafiki. Teman saya datang untuk ngambiri. Ngajak berangkat belajar. Faja'altu atufu ma'ahu fi sama'il hadithi ala ju'in syadid. Hari kedua. Gak makan juga, betul-betul lapar itu. Tapi tetap belajar. Wan saraftu ja'ian falamma kana minal ghad ghada 'alayya. Pulang masih dalam keadaan lapar, betul-betul enggak makan loh. Hari yang ketiga, teman saya datang, mur bina ilal masyayikh. Ayo berangkat ngaji ke majelisnya masyayikh. Qultu ana dha'if, la yumkinuni. Lemes aku. Ora mungkin. Enggak bisa ini. Qala ma dha'fuk? Loh emangnya kenapa kamu kok lemes? Lapar tuh gak cerita sama temennya. Kalau kamu kan cerita itu ngobrol. Dan itu. Ini pondok gimana sih gak tanggung jawab ya. Gitu. Katanya jam 7 sarapannya. 7:30 belum siap. Gitu. Ya Allah, cuma telat 1/2 jam aja udah kamu kritik. Gitu. Ini para ulama lapar 2 hari. Berturut-turut juga gak cerita sama temennya, gak curhat kok. Sampai ditanya, lu kenapa lemas? Kultula aktumu ka amri. Ya udah, saya mungkin gak bisa tutup-tutupi lagi lah. Qad madha yaumani ma ta'imtu fihi masya'an. 2 hari ini saya belum makan. Faqala qad bakiya ma'iya dinarun fanisfuhu laka wa naj'alu nisfal akhar fil qira. Sudah gini aja. Saya masih punya uang 1 dinar. 1/2 dinar untuk kamu, 1/2 yang lain untuk sewa. Sewa kendaraan. Fa kharajna minal Basrah wa akhadtu minhu nisfa dinar. Akhirnya saya tinggalkan Basrah. Ya kan. Maunya 1 tahun kan. Tapi karena kehabisan bekal akhirnya cuma 8 bulan. Saya ambil 1/2 dinar itu, 1/2 dinar itu. Ternyata anak tidak jauh dari bapak. Anak tidak jauh dari bapak. Kalau tadi kan Abu Hatim. Berikutnya Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Anaknya yang namanya Abdurrahman. Ini sama-sama ulama hadis, sama-sama ulama jarh wa ta'dil. Ibnu Abi Hatim dan ayahnya Abu Hatim. Bapak anak. Kalau tadi cerita tentang bapak, berikutnya anak yang cerita. Kata Abdurrahman, kunna bimisra sab'ata ashhurin lam na'kul fiha maraqatan. 7 bulan kami tinggal di Mesir untuk belajar. Tidak pernah kami merasakan nikmatnya hidangan berkuah. Kullu naharina muqassamun limajalisi syuyukh. Pokoknya hari-hari kami siangnya itu dibagi untuk menghadiri majelis-majelis masyayikh. Wabillaili an-nasakh wal muqabalah. Malam hari kami manfaatkan untuk menyalin dan apa mengecek. Ya, muqabalah itu membandingkan. Ini catatan saya benar apa enggak? Gimana catatanmu? Gimana catatanmu? Oh begitu ya. Yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Siangnya belajar, mendengar, malamnya mencatat dan menulis. Qala fa ataina yauman ana wa rafiqun li syaikha faqalu huwa alilun. Abdurrahman ibnu Abi Hatim kemudian bercerita, suatu hari saya dengan teman ingin menghadiri majelis seorang syaikh, tapi orang-orang bilang syekhnya sedang sakit. Faraaina fi tariqina samakatan a'jabatna. Kami pulang. Di perjalanan ada orang menjual ikan. Ya. Enak banget ikannya itu. Fashtarainahu. Beli ikan itu. Kami beli. Falamma sirna ilal bait hadara waktu majlisin. Sesampainya kami di penginapan, sudah waktunya majlis yang lain. Falam yumkinna islahuhu. Sehingga tidak ada kesempatan untuk masak atau mengolah ikan. Kalau kita kan, masak dulu lah. Paling juga masih murojaah. Gampang tuh ustadznya, enakan kok. Ikan ditinggal, padahal baru ingin makan ikan. Wa mawdaina ilal majlis. Kami berangkat lanjut ke majlis yang lain. Falam nazal hatta ata alaihi 3 ayam. Sibuk kami belajar 3 hari berturut-turut. Wakada an yataghayyar. Ikan itu belum sempat untuk diolah. Ikan itu sampai kemudian keadaan yataghayyar hampir busuk. Fa'akalnahu nayyian. Ya sudah kami makan mentah-mentah aja. Halal kan ikan? Gitu. Lam yakun lana faraghun an nu'tiyahu man yashwi. Bahkan hanya untuk meminta tolong orang, walaupun dengan membayar agar mengolah ikan itu, kami enggak ada kesempatan. Tsumma qala, sebagai penutup. Kemudian kata Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah, mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan mungkin diperoleh dengan jasad yang rehat. Pasti capek, mesti lelah, bikin ngantuk, ya, bikin lemes. Memang betul. Nah, ilmu hanya bisa diperoleh dengan cara yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan mengulang sedikit cerita yang sudah pernah dan sering kita dengar, bisa menyegarkan kembali semangat kita untuk talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.